Afan disebutkan empat amalan yang dilakukan di Mina, salah satunya tawaf ifadah. Bagaimana cara tawaf ifadah? Kapan dan di mana? Karena amalannya ini bertempat masih di Mina, sedangkan tawaf di Ka'bah. Ia berangkat ke Ka'bah. Nah, jadi amalan di hari itu kan empat. Nah, urutannya apa? Yang pertama apa? Hah? Yang pertama apa? Lupa. Melempar jamrah. Jamrah. Melontar jamrah. Yang kedua? Hah? Menyembelih. Yang ketiga? Mencukur. Yang keempat? Tawaf. Maksudnya tawaf gimana? Ya berangkat. Berangkat ke Ka'bah. Nah, biasanya dari jalur melontar jamrah itu ada jalan lurus terus. Itu sampai ke sana. Ada jalurnya ke sana. Nah, cuman memang ya itu kadang-kadang kondisinya sulit ya, sehingga boleh ditunda di hari yang berikutnya, hari yang berikutnya, hari yang berikutnya, sampai ada kesempatan. Nah, kebanyakan masyarakat kita ini ketika akan haji atau umroh mereka mengadakan syukuran. Tolong jelaskan tentang permasalahan ini dan bagaimana tentang seorang yang diundang dalam acara tersebut. Syukuran ada dua keadaan ya. Kalau yang dimaksud adalah ya seorang disebabkan karena dia akan melakukan perjalanan yang jauh ya. Nah, maka sebagai bentuk rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengundang tetangganya, mengundang teman-temannya ya, agar bisa berkumpul. Nah, tanpa melakukan ritual-ritual tertentu, sekedar datang makan ini tidak mengapa. Ya. Yang jelas dia jangan berkeyakinan bahwa yang seperti ini adalah suatu hal yang harus, atau melakukan ritual-ritual tertentu misalnya. Enggak selamat kamu kalau tidak mengundang Habib datang ke acara itu misalnya. Hah? Nah, enggak selamat kamu kalau tidak buat tahlilan ya sebelum berangkat. Nah, ini tentu sudah keluar dari jalur. Namun kalau hanya sekedar mengundang untuk beri makan, para ulama membolehkan. Bagaimana seorang yang ingin mencukur sedangkan dia memiliki kepala yang memang botak, yakni asalnya sudah tidak ada lagi, tidak memiliki rambut, apakah dia mendapatkan pahala? Nah, ada sebagian para ulama, sebagian disebutkan dalam kitab-kitab madhab, caranya silet itu dilewatkan di kepalanya. Nah, subhanallah, mungkin ada satu lembar rambutnya kelewat kena itu, ya mungkin. Nah, jadi kata para ulama dilewatkan. Nah, tapi kalau memang sudah betul bersih, jernih, nggak ada sama sekali, ya sudah dibiarkan saja, ya. Nah, apa hukum seorang yang membunuh nyamuk di tanah haram? Apakah dia tetap diperintahkan untuk membayar dam? Nah, para ulama membolehkan membunuh serangga-serangga yang menyakiti. Ya, nyamuk, kecoa, dan yang semisalnya yang mengganggu. Qiyas dengan mengkiaskan pada hewan-hewan yang dibolehkan untuk dibunuh. Seperti tikus, kalajengking, ular, burung rajawali. Dan termasuk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kalbul aqur. Al-kalbul aqur ini kata para ulama yaitu setiap hewan yang buas. Ya. Yang mencakup di antara singa, harimau dan yang lain sebagainya. Para ulama mengkiaskan dari hadis ini bahwa setiap hewan yang mengganggu, yang menyakiti juga boleh untuk dibunuh. Wallahu a'lam. Apa hukum wanita yang ingin haji atau umrah dia meminum obat agar dia tidak mengeluarkan darah haid sehingga dapat mengerjakan semua amalan ibadah haji? Boleh insyaallah. Para ulama membolehkan. Ya, yang jelas dia perkirakan ya. Sebab yang disyaratkan itu hanya ketika tawaf. Adapun pada amalan yang lain tidak syaratkan. Apakah boleh seorang wanita yang tidak mempunyai keluarga sama sekali berangkat haji atau umrah sendirian? Dan bagaimana jika dia bersama dengan teman yang sama akhwat? Sudah kita jelaskan bahwa syarat wanita harus dengan mahram. Bolehkah memakai baju ihramnya setelah ihram niat seperti ketika di pesawat? Apakah boleh memakai baju ihramnya setelah landas? Tidak diperbolehkan. Dia harus membayar dam karena meninggalkan yang wajib. Apa perbedaan hadyu dan dam? Hadyu itu bagian dari dam. Dam itu ada dua macam. Ada dam jubran, ada dam syukran. Dan hadyu itu termasuk dam syukran. Dam itu artinya darah. Bukan dam air minum ya. Dam itu artinya darah. Nah, maksudnya apa? Menyembelih. Nah, menyembelih itu kan macam-macam. Ada yang karena hadyu, ada yang karena melakukan sesuatu yang diharamkan, ada yang karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Nah, kalau karena hadyu, tamattu atau qiran, itu namanya syukran. Dam syukran, hadyu yang disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun yang lainnya itu namanya dam jubran untuk menyempurnakan amalan yang kurang. Pada hari tarwiyah ada yang di Arafah dan ada pula yang mabit di Mina. Yang mana yang benar? Yang benar bermalam di Mina dan itu hukumnya sunnah. Selama di Mina ada yang sholat seperti biasa baik rakaat maupun waktunya tidak diqasar, apa hukumnya? Ini menyelisih sunnah. Yang sunnah mengqasar tanpa dijamak selama di Mina. Selepas ihram, setelah lepas ihram, apakah boleh bertengkar? Ya, tidak diperbolehkan. Naam. Jangan karena selama ihram tidak pernah bertengkar, memang kebiasaan dia bertengkar, setelah ihram dipuas-puaskan tengkar terus tiap hari. Nah. Untuk laki-laki bolehkah pakai celana semacam popok selagi pakai ihram? Tidak boleh. Untuk wanita bolehkah menggunakan obat penahan haid? Boleh. Apa hukumnya? Syukuran mau berangkat haji sudah dijelaskan. Bolehkah mengupah orang untuk membadal haji orang tua yang sudah meninggal? Ini masalah hukum mengupah orang untuk badal. Upah ini ada dua jenis. Upah ada dua jenis. Yang pertama, upah yang ini selama perjalanan, taklifah. Beban selama perjalanan. Yang namanya orang akan menaikkan ibadah haji tentu butuh bekal. Ya. Kalau itu statusnya bekal selama perjalanan haji, sepakat para ulama yang demikian tidak mengapa. Sepakat para ulama ini boleh. Yang kedua yang dimaksud upah yakni dia menerapkan tarif tertentu. Bagi yang mau dihaji badalkan biayanya sekian. Sekian puluh juta, 20 juta misalnya. Bagi yang ingin dihaji badalkan. Maka ini berselisih para ulama. Berselisih para ulama, ada pendapat yang tidak membolehkan. Sebagian para ulama juga berpendapat boleh. Mereka berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah." Bahwa yang paling berhak bagi kalian untuk mengambil upah adalah dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang zahir wallahu taala alam tidak diperbolehkan kecuali apabila dalam kondisi hajah dia membutuhkannya. Tidak diperbolehkan kecuali apabila dia membutuhkannya.